mojo tulisanu rakroso netes lo neng pipiku. Umpomo tangan ku dadi suwi iki uko aku mesti enggak bali neng ke mane makon kahananku cah ayu enteno no tekaku ramai to sapa wonge ora kangen ato bejo pengen turu angin merem ramai to you.